Ali annahu yajuzu fiha al-ilgha'u wat-ta'liqu wa min ahkami hadhil af'al, termasuk hukum-hukum ini fi'il-fi'il, fi'il-fi'il apa itu? Apa ya Pak? Nawasih yang nomor 3. Apa itu kayak wajada lena apalul kul? Kulu. Nawasih kan ada 3. Nawasih bala tentaranya kana wakwatuha, yang kedua inna wakwatuha, yang nomor 3 apa? Lena wakwatuha. Ini 3. 3 apa ini? 3 nawasih. Nah, termasuk ahkam hadil af'al, hukum fi'il-fi'il ini, apakah itu? Dhanna wa akhwatuha. Apa hukumnya? Annahu yajuz fiha, boleh di dalamnya al-ilgha wa ta'liq. Al-ilgha wa ta'liq. Al-ilgha wa ta'liq. Jadi ahkam hukum dari beberapa hukum yang ada yang berkaitan dengan apa? Dhanna wa akhwatuha, itu boleh al-ilgha wa ta'liq. Wa ammal ilgha'u adamun ilgha. Apa itu arti ilgha? Apa arti ilgha? Bahwa ibarah ilgha itu adalah satu ungkapan. Bahwa ibarah ilgha itu adalah satu ungkapan. Al-ibtali amaliha, batal amalnya. Amalnya apa? Dhanna wa akhwatuha, baik secara lafaz maupun secara mahal. Kedudukan dan lafaz itu ilgha, batal. Mahalan tempatnya dan lafaznya. Ingat lo kemarin definisi mahal dan lafaz. Ngerti gak yang kemarin itu pas baca apa? Mahalnya, tempatnya itu sudah gugur dan lafaznya juga gugur. Kapan ini? Kapan ilgha ini terjadi? Litawassutiha baina maf'ulaini. Karena ingat dhanna wa akhwatuha terletak di tengah-tengah antara dua maf'ulun bi, terletak di tengah-tengah antara dua maf'ul bi. Au ta'akhuriha anha, yang kedua dhanna wa akhwatuha terletak apa? Paling terakhir dari maf'ul, dua maf'ul di atas. Jadi kapan ilgha ini terjadi? Satu, ketika ilgha ini, ketika dhanna wa akhwatuha letaknya di tengah-tengah antara dua maf'ul be. Yang kedua, kapan yang kedua? Ta'khuriha anhuma, dhanna wa akhwatuha letaknya di mana? Di paling terakhir dari dhanna, dari dua maf'ul be itu. Letaknya di terakhir dari dua maf'ul be itu. Misalu tawassutiha, contoh dhanna ini letaknya di tengah-tengah. Bainahuma, di antara dua maf'ul be. Adalah qauluka zaidan dhanantu aliman sufna. Sekarang dhanna itu letak di mana? Di tengah-tengah antara dua maf'ul be. Dibaca zaidan bil i'mal, boleh dia beramal. Wa yajuz, boleh juga dibaca zaidun dhanantu alimun. Zaidun dhanantu alimun. Letaknya di paling terakhir. Di tengah-tengah. Lah ketika ini khanana, maka boleh beramal dan boleh di tidak boleh beramal dan boleh tidak. Harus sama ilgha. Yusama al ilgha. Yusama al ilgha. Boleh beramal dan boleh tidak beramal. Kalau tidak beramal namanya apa? Ilgha. Dinamakan ilgha. Kenapa dikatakan ilgha? Ayo enggak beramal. Kapan ini dikatakan ilgha? Kalau dia terletak di tengah-tengah antara dua maful B. Paham ini? Habib. Qala syair Abil Arajizi Yabna Laumi Tu'iduni Wa fil Arajizi Khiltu Allahu wal Khawar. Aina khiltu letaknya di tengah-tengah. Baina fil Arajiz wa Allahu. Arajiz maful B. Baik, walau mukmaful be asalnya, tapi di sini tidak beramal. Walau mumtadaun muakhir wa fil arajiz fi mawdi rafa li'anna khabar muqaddam. Di sini ihmal atau ihmal di sini? Said. Ihmal. Karena apa? Karena letaknya di tengah-tengah. Ada sama ilgha. Wa ulghiyat khiltu dan di batalkan amalan khiltu. Khiltu dibatalkan amalannya. Kenapa dia litawasudiha bainauma? Karena dia terletak di antara keduanya. Karena litawasudiha khiltu terletak di antara dua maful bih. Wa al wajhani sawa aun, apakah dua segi ini sama? Sebenarnya dua segi. Apakah ihmal sama ihmal itu sama? Artinya kan boleh. Boleh beramal dan boleh tidak beramal. Sekarang ditanyakannya apakah afdalnya beramal atau enggak beramal? Al-awil ihmal baik, hal sawa'u awil wajhan sawa' awil i'mal afdal. Apakah diamalkannya model seperti ini itu lebih kuat? Fihi madhabani. Di sana ada dua madhab, di sana ada dua madhab. Fa'ala kul hal masalah ini khilafiyah di antara para ulama. Tayyiban ditulis qala ibnu isam rahimallahu taala fil awdah justru alaman 316 qala ibnu isam rahimallahu taala fil awdah justru alaman 316 yurajjahu al i'malu yurajjahu al i'mal ingdama fil awsat li'anna amil lafzi aqwa minal ma'nawi li'anna al-amil lafzi aqwa minal ma'nawi Ibn Hisham dalam kitab Al-Awdah menyatakan yurajjahul i'mal, apa artinya? Dikuatkan beramal. Kenapa? Karena amil ada dua ya, ya. Amil apa? Lafzi sama maknawi. Asal amil maknawi kayak apa? Alif tidak. Amil lafzi kayak apa? Ibnu Hisham di sini condong al-i'mal afdal. Beramalnya itu lebih dikuatkan. Soalnya kalau beramal kan ada amil apa? Lafz apa itu? Dhonantu. Zaidan dhonantu aliman. Kalau dia beramal apa? Otomatis amil lafzi. Amil lafzi. Kapan dia katakan amil maknawi? Kalau dia mubtada. Kalau posisi dia itu mubtada, seperti apa? Zaidun dzanantu alimun. Eh, siapa dzanantu? Apa namanya? Zaidun. Mubtada. Dia enggak pernah masuk. Adi zaidun mubtada, dzanantu. Dzanantu milkha gitu saja. Baik. Fa alimun khabar. Ini kan amal ma'amal ibtidai. Ibtida amal maknawi. Faqaida amil makna amil amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Agara. Wa misalu ta'khuriha anhuma qauluka. Dan semisal dhanna wa aqwatuha diletakkan di terakhir adalah qauluka zaidun alimun dhanantu. Guna dhanantu letaknya di terakhir. Dibaca ihmal, enggak beramal. Wa wal arjah bil ittifaq. Tidaknya beramal itu arjah lebih kuat bil ittifaq. Kalau yang pertama bi khilaf. Jadi, kalau yang nomor dua, ketika dhanantu terletak di terakhir kalinya, itu yang arjah ihmal, enggak beramal. Tapi boleh wayajuzu zaidan aliman dhanantu boleh bil i'mal. Qala syair al-qawmu fi athari dhanantu fa iyakun ma qad dhanantu fa qad zafirtu wa khawu. Fal-qawmu tadak di atas wa fi athari fi mawdi rafa ala annau khabar wa uhmilat dhanna lita'akhuriha anhuma suhdanna tidak beramal. Karena apa? Dhanantu letaknya di terakhir. Karena dhanantu letaknya di terakhir, al-arja, apa tadi akhwan? Ihmal. Al-arja, al-ihmal. Baik. Dan eratnya kalau buta apa akhwan anak? Apa erotnya kalau begitu? Zai apa namanya? Erotnya lupa tadi ya kawan. Zaidun zaitan dhanantu. Zaidun dhanantu alimun. Zaidun muktada. Dhanantu apa? Fi'il dan fa'il. La mahala minal i'rab. Alimun khabar. La mahala minal i'rab. Zaidun muktada. Dhanantu fi'il dan fa'il. La mahala minal i'rab. Baik. Alimun khabar. Gitu. Jadi zaitun aliman dhanantu sarof. Kalau zaitun alimun zaitun mubtada alimun khobar dhanantu jar apa namanya fi'il dan fa'il gitu saja. Tadi adalah ilgha. Naam ya Pak. Jelas insyaallah. Wa mata taqaddamal fi'lu 'alal mubtada'i wal khabari ma'an. Tapi kapan saja fi'il ini di depan. Alal mubtada'i wal khabari. Pada mubtada'nya dan khabarnya bersama-sama. Lam yajuz al-ihmal. Enggak boleh kecuali ihmal. Enggak boleh. La takul dhanantu zaidun qa'im. Kenapa kan dhanantu posisi di mana? Di depan. Dia letaknya di depan daripada mubtada khabarnya. Maka seperti ini tidak punya kecuali satu keadaan. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang-orang. Kufiyin oleh wa'id di wasa dhanantu zaidun. Qa'im ama'al basr layajuz. Layajuz dibaca dhanantu zaidun qa'im layajuz. Wajib dibaca zaid, apa namanya? Dhanantu zaidan qa'iman. Jelas insyaallah. Idzan ala kulli hal berarti kan di sini. Ana perhatikan tak kasih ringkasnya. Kalau dibaca dhanantu zaidan aliman dhanantu diletak. Salih ke mana Salih? Pulang. Umar pulang. Ferry mana pulang? Ada di mana? Zaid zanantu Zaidan aliman. Zanantu letakkan di mana? Di depan. Kalau zanantu diletakkan di depan, maka apa ini? Ingdal ingda. Selain kufiin wajib beramal. Ingat, selain kufiin ya. Kalau ingdal kufiin boleh. Boleh beramal, boleh tidak beramal. Kemudian kalau zanantu diletakkan di terakhir sendiri, boleh beramal dan boleh tidak. Yang paling arja tidak beramal. Wa tabil bilitifaq. Kemudian kalau zanantu letaknya di tengah-tengah antara dua mafulba ini, juga boleh dua. Ngerti? Ihmal sama i'mal. Tapi apa yang lebih arja? Ada khilaf. Ibn Islam dalam kitab Al-Awdha mengatakan apa? Al-i'mal. Lima ada? Lianna amil lafzi lebih akwa dari amil maknawi. Jelas insyaAllah ini? Jelas? Baik. Di sini beliau Ibn Islam tidak menyebutkan ilgha yang wajib ilgha atau yang lainnya, Ivan. Baik, ditulis. Ketika bahas masalah litawassutiya bainal maf'ulaini aw ta'khuriya anhuma di awal. Zahiru hadhihi al-ibara anna al-ilgha' jaizun fi kulli halin ma dama mutawassitan aw mutaakhiran. Wa zahiru hadhihi al-ibara, zahir ibara ini, zahiru hadhihi al-ibara, zahir ibara ini annal ilgha'a, bahwasanya ilgha' itu jaizun, boleh. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi lihat ini, kan apa yang kan lihat ini. Baik, jika tiga sini li tawassut ya bainal maf'ulaini aw ta'khuri anuma. Seakan-akan apa? Ilgha itu ketika diletakkan di tengah-tengah atau terakhir itu apa? Boleh sah secara mutlak. Zahir hadhihi ibarah, zahir ibarah ini annal ilgha jaizun. Ilgha itu boleh fi kulli hal. Yang penting madama mutawassitan au mutaakhiran. Selama zanantu terletak di tengah-tengah dan terletak di terakhir. Zahiri boleh secara mutlak. Jelas? Madama mutawassitan au mutaakhiran. Zahirnya boleh secara mutlak ketika zanantu terletak di mana? Di tengah-tengah atau di terakhir. Walaysa kadhalik. Balil ilgha'u salasatu ahwal. Walaysa kadhalik. Balil ilgha' salasatu ahwal. Bukan seperti itu. Bukan boleh secara mutlak. Tapi ilgha' itu memiliki tiga keadaan. Ilgha' itu memiliki tiga keadaan. Pertama, halun yajibu. Halun yajibu fihi. Pertama, wajib. Yang kedua, halun mumtani'un. Keadaan yang tidak diperbolehkan. Wa halun yajuz. Dan keadaan boleh. Jadi ketika zanantu terletak di tengah atau di terakhir, memiliki tiga keadaan. Ada wajib, ada apa lagi? Boleh, dan ada yang haram. Ada yang wajib, ada haram, dan ada yang boleh. Fa ammal hal alladhi yajib fihi ilgha. Fa ammal hal alladhi yajibu fihi ilgha. Falahu mawdi'an. Wa ammal hal, ada pun keadaan alladhi yajib, yang wajib di dalamnya, al-ilgha, ilgha, falahu mawdi'an, ini punya dua tempat. Jadi ada dua tempat, yang dua tempat ini wajib untuk beramal. Wajib untuk beramal, dan enggak boleh ilgha. Ya, wajib ilgha, enggak boleh beramal, terbalik. Wajib ilgha, enggak boleh beramal. Satu, ayakunal amil masdaran mutaakhiran. Ayakunal amil masdaran mutaakhiran. Ambilkan nama dulu siwan. Jelas. Nahu amrun musafirun dhanni. Nahu amrun musafirun dhanni. Zaidun kalau Zaidun musafirun donantu, iki boleh dua-duanya ya? Ya, boleh ya? Boleh. Tapi kalau Zaidun musafirun dhanni, ini tidak boleh. Wajib ilgha, wajib tidak beramal. Sebab amilnya berubah masdar. Berarti amilnya berubah masdar. Kalau zaman itu tidak apa-apa. Kalau masdar, tidak boleh. Wajib ilgha. Karena amalan dhanna, wa akhwatu, tidak mengharuskan fi'il madhi doang. Tidak mengharuskan fi'il mudhari. Bisa semuanya, isim fa'il bisa masuk, isim masdar bisa masuk, dan yang lain bisa masuk. Jadi apa jadi? Di sini selama amilnya, kapan wajib ilgha? Kalau amilnya ini masdar. Dan letaknya di mana? Di tengah-tengah, di terakhir. Fala yajuz al-i'mal. Ini enggak boleh i'mal seperti ini. Zaidun musafirun enggak boleh i'mal. Alasannya li'annal masdar la ya'mal la ya'mal mutaakhirun. La ya'mal mutaakhirun. Karena masdar tidaklah bisa beramal ketika dia terletak di terakhir. Karena mani terletak di mana? Paling terakhir. Ini enggak bisa beramal untuk ke depannya. Jelas? Li'annal masdar karena masdar la ya'mal, tidak bisa beramal mutaakhiran ketika dia dalam keadaan terakhir. Jelas ini. Sini wajib ilgha ta'imal pas selamat. Ilgha alasan ini enggak boleh, enggak bisa beramal. Syaratnya harus masdar ya. Panas. Gak usah. Kedinginan panas. Kalau saya yang lagi panas. Wasani boleh. Ayat qaddama al-ma'mul. Waktu ketaranu bihi adatun. Ayataqaddama al-ma'mul. Waktu ketaranu bihi adatun. tastaujibu at-tasdira. Tastaujibu at-tasdira. Nahu qaulika la zaidun qa'imun dhanantu. Bahkan ini ini adalah dan sekarang ya di sini wajib ihmal. Meskipun amilnya ini fi'il, ya, enggak mas, enggak masdar. Meskipun amil ini fi'il, enggak masdar. Soalnya apa? Soalnya ayat takut dabal makmul, makmul mendahul, mana oleh mendahului Zaid kan mendahului kan? Singkat kan? Ternyata makmulnya ini ada tuktaronu dibarengi dengan makmul ini adatun. Ada adat tastaujib yang mengharuskan at-tasdir letak di depan. Itu apa lamul ib? Tidak. Karena ada lam yang mengharuskan dia letaknya di depan tastaujib. Mengharuskan letaknya dia di depan. Tasdir di depan. Maka di sini wajib ihmal gak beramal. Jadi karena ceritanya la zaidan musafiron lonan itu keliru. Ada tulis tapi keliru. Nah, ini dua keadaan. Kapan wajib ilgha? Dua keadaan ini wajib ilgha. Yang pertama apa tadi apa? Yang pertama kalau amilnya mas masdar. Yang kedua apa? Kalau pada salah satu dari mak enggak ya, makmulnya letaknya di depan dan ada adat tasdir. Ngerti insyaallah jelas. Terusnya wa ammal hal alladhi yamtanu lil gha al hal alladhi yamtani'u al-ilgha. Wahuwa ayakun al-amilu mangfiyan. Ayakun al-amil mangfiyan. Nahu qawlika zaidan qa'iman lam adhunna. Fala yajuz guna an zaidun anna zaidun qa'imun. Fala yajuz guna anna zaidun qa'imun lam adhunna. Benar ini dibaca itu. Salam. Anna zaidan qa'imun benar. Anna qa'imun zaidun lam adhunna benar. Salah. Salah. Salah. No, tanya tadi itu kok. Nah, itu punya tulisan enggak? Fala yajuzu huna anna zaidan anna zaidun qaimun lam adunna. Benar apa salah? Anda pakai an. Boleh enggak? Anna zaidun qaimun fala adunna. Boleh enggak ansor? Fala. Lam adunna. Boleh. Tidak boleh karena anak ya. loh ini. Falaya juz tidak boleh huna di sini anna. Itu anna Zaidun qaimun lam adun. Nah, boleh enggak seperti itu badan saya? Kalau saya angsar, badan saya ajar dulu boleh enggak? Anna itu boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Enggak boleh. Ana enggak bahas adunannya sekarang itu. Ana pakai bahas amilnya ana itu loh. Kok saya dubahasin Pak Den ini? Boleh Den? Karena apa? Al-hikayah. Aku ikut tawai bahasi. Hikayah. Ana ini enggak beramal. Falaya juzuhuna, maka tidak boleh di sini anna zaidun qaimun lam adunna. Li'alla yatawahama anna sadral kalami musbit. Ah, sekarang berikan sini. Zaidun berarti kan bentuknya amilnya ini mangfi atau musbit? Mangfi atau musbit? Hah? Musbit, ya toh? Muslihat musbit karena dalam kan? Nah. Di sini ini enggak boleh ilgha, wajib apa? Beramal. Wajib dibaca zai dan ko iman. Kenapa? Karena amilnya mangfi. Jelas? Alasannya apa ini kok enggak boleh ilgha? Alasannya apa kok enggak boleh ilgha? Coba atau berikan dari segi mana? Kalau antum katakan Zaid dan Qaiman, aku tidak menyangka Zaid itu berarti kan mangfi. Aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Tapi kalau antum baca ilgha, Zaid adalah berdiri. Titik ngono. Ya kan? Plain enggak? Kalau ilgha lam azunna, saya tidak beramal, ya wis. Lam harfu nafi, azunna apa? Majzum dengan lam, selesai ilgha, tidak beramal. Jadi maksudnya mutakalim dengan kenyataan berbeda, ya enggak? Tujuannya dia hanya mangfi, menafikan aku tidak menyangka Zaid itu berdiri. Tapi ketika antum ilgha kan tidak beramal, Zaid adalah berdiri. Es kamu tahu ay? Lain alunna nggak beramal apa? Ngerti? Karena berbeda antara mutakalim dan keinginannya dan kenyataannya, maka di sini nggak boleh ilgha wajib beramal. Aku tidak menyangka Zaid ini adalah. Kamu menyangka nafsi aku nggak? Aku tidak menyangka. Ah itu berarti kan sini. Di sinilah letak wajib ilgha. Wajib beramal, wajib tidak beramal. Maka di sini lihat ayakunal amil mangfian, amilnya mangfi. Nahu qaulika zaitan qaiman lam adun. Fala yajuzuna, maka tidak boleh di sini dibaca zaitun qaim lam adunna. Li'alla yatawaham, supaya tidak ada istilah waham, istilah kesamaran, berbeda pemahaman. Anna sadr kalam musbit, sadr kalam sadr kalam zaitun qaim menjadi musbit, menjadi musbit qaim itu berdiri, zaitun qaim berdiri. Jelas sadr kalam musbit ali ala tawaham, Cuma tidak ada wahamnya. Cuma tidak ada waham bahwa sadul kalam bahwa Zaidun kami sudah berdiri dia. Sudah berdiri, kenapa dia lama dun? Kan muskil atau? Sudah sahabat itu berdiri, kenapa lama dun? Setahal kan? Karena di awalnya dia menetapkan Zaidun itu kaya berdiri sudah. Kenapa dia menetapkan lama dun? Aku tidak menyakit itu berdiri. Kan aneh. Ngerti ya kawan? Sedangkan dia ingin, aku menyangka Zaid ini, aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Aku tidak menyangka Zaid ini berdiri. Lah kalau diirgokkan berarti Zaid itu berdiri. Gitu loh. Lah, ini namanya keadaan wajib, ya wajib irgok, wajib ihmal, wajib tidak beramal. Wajib beramal. Enggak boleh ilghah. Yang nomor tiga, wa yajuzul ilghah wal i'mal fi ma 'ada dzalik. Wa yajuz. Musbit. Tapi kan kalau Zaid dan Qa'iman apa artinya? Apa kan ma'mul ya? Ma'mul dari lam adun. Jadi terus bagaimana? Lam adunna Zaidan qa'iman. Kan dia makmul daripada ini. Tapi kalau aku katakan Zaidan qa'im, kan jelas dia musbit. Hadir enggak ada kaitan dengan lam. Tadi kan dua kata. Pertama musbit Zaidun qa'iman, yang kedua lam adun. Tapi kalau aku katakan makmulan bi lam adunna, maka dia makmul saja. Aku tidak menyangka Zaid itu pintar. Tapi kan ini kan mangfi. Aku tidak. Gitu lah kan. Baik, terusnya. Ini. Ini di Hasya Muhyiddin ala Ibn Aqil. Ini pembahasan ada di Ibn Aqil. Tapi di Hasyanya. Hasya miliknya siapa? Muhyiddin yang antum tidak memiliki itu sebagiannya tadi. Hasya Muhyiddin ala Ibn Aqil. Baik ya kan. Ilghah wal i'mal fi ma 'ada dzalik. Selain ini boleh-boleh saja. Selain ini boleh. Boleh i'mal, boleh ilghah. Selain ini boleh i'mal. Pokoknya kita ini kapan menjadi wajib, kapan enggak boleh. Kalau antum hafal ini, yang lain boleh beramal dan boleh tidak. Ngerti enggak? Boleh beramal dan boleh tidak. Jelas Allah, jelas. Jadi yang antum hafal hanya tiga tempat. Pertama, wajib ilghah. Kapan? Dua tempat. Kapan enggak boleh ilghah? Wajib beramal. Satu tempat. Jelas? Selain ini, boleh ilghah, boleh ihmal. Boleh ilghah, boleh ihmal. Dan insyaAllah sudah 40 menit. Alhamdulillah. Nanti apa?